Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkannya atas kita semuanya. Yang sungguh nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, karunia Allah subhanahu wa ta'ala atas kita sungguh sangat banyak, yang tidak mungkin bagi kita untuk menyebutnya satu persatu. Dan nikmat yang paling besar dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah memberikan hidayah atau taufik kepada kita untuk kita mengenal sunnah, mengenal dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berpegang teguh dengannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan, kekokohan, kesabatan dan di dalamnya. Maka sungguh ini merupakan nikmat yang besar, yang paling besar antara nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan fabarakallahu fikum, di mana banyak orang yang mengetahui akan kebenaran al-Islam, akan kebenaran sunnah-sunnah Nabi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, nam sedikit sekali orang yang mau berpegang teguh dengannya. Sedikit sekali orang yang mau beramal dengannya. Nah, dan ketahuilah, ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwasanya keharusan kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu bukan hanya pada masalah akidah saja. Bukan hanya masalah manhaj saja. Ya. Akan tetapi seluruh aspek kehidupan kita wajib atas kita untuk kita berusaha menyelaraskan dengan petunjuk, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah. Seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Dan apakah kehidupan dalam beragama ini, ataukah kehidupan dalam berumah tangga, ataukah kehidupan dalam bermasyarakat, ataukah kehidupan dalam berbisnis mencari penghidupan, atau dalam masalah peperangan, dalam masalah segala halnya. Ya, karena kita meyakini, kita mengimani bahwasanya apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan kebaikan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Uswatun hasanah, contoh yang baik. Ya, nah. Jangan hanya dalam sekedar, jangan hanya dalam masalah akidahnya saja. Saya meyakini, nam seperti yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara tauhidul rububiyah, ala uluhiyah dan asma wa sifat. Nam akan tetapi pada amalan-amalan yang lainnya, nam tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam kehidupan rumah tangganya tidak seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan bermasyarakatnya tidak seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak cukup hanya sekedar satu perkara saja. Naam, fa barakallahu fikum. Maka marilah ayo ikhwah, kita berusaha untuk mencontoh Rasulullah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala halnya. Dalam segala halnya. Nah, di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sebagian orang meremehkannya, sebagian kaum muslimin meremehkannya, ya, dan mungkin di antara orang yang menisbahkan diri kepada salafi, kepada ahli sunnah wal jamaah, menganggap hal tersebut mungkin perkara yang ringan saja. Padahal tidak ada perkara yang ringan di dalam agama ini. Yani kalau itu merupakan perintah, maka adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu berupa larangan, maka sesungguhnya yang melarang kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk meremehkannya. Untuk menganggap hal sepele. Ya. Nah, fa barakallahu fikum. Di antara hal yang demikian adalah perkara masalah gambar, menggambar makhluk hidup, menggambar hewan atau manusia. Ya, nah, yang sebagian orang bermudah-mudahan dalam perkara tersebut. Ya, di dalam HP-nya menggambar ya orang ataupun hewan, apakah dengan kamera atau video atau apa namanya? Yang gambar muka, gambar smile atau apa? Ya. Kalau menggambarkan tertawa lah, tinggal gambar orang di situ tertawa. Kalau menangis, menggambar kepala orang di situ menangis. Ya, dan seterusnya. Fa barakallahu fi, itu adalah gambar. Ya, atau membuat profil. Ya, enam dirinya dipoto atau terkadang istrinya disertakan atau terkadang anaknya disertakan. Barakallahu fikum, itu adalah gambar. Loh, memang kenapa dengan gambar? Nah, disebutkan atau Al-Imam Nawawi An-Nawawi rahimahullahu taala membuat bab di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Babu tahrimi taswir al-hayawan fil basat awil hajar aw thawb aw dirham aw dinar aw isadah wa ghairu dzalika. Bab haramnya menggambar hewan pada permadani, batu, pakaian, uang, dan bantal dan yang lain-lainnya. Wa tahrimu ittikhad wa tahrimu ittikhadi aswar fi haitin wa saqfi wa satar wa imamah wa thawb wa nawiha. Dan keharaman menjadikan gambar-gambar tersebut pada dinding, pada atap, pada tirai, pada imamah, pada pakaian dan yang lain-lainnya. Wal amru bitilaf aswar, dan perintah untuk memotong 6 gambar tersebut. Taib. Fa barakallahu fikum. Dan kemudian An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis yang menjelaskan ancaman azab bagi orang-orang yang menggambar dan menjadikan gambar 6 pada perkara-perkara tadi. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala innal ladzina yasna'una hadhi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalatum. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sungguh orang-orang yang membuat gambar ini, itu gambar makhluk hidup berupa gambar manusia atau hewan, yu'adzabuna yaumal qiyamah, mereka akan diazab, mereka akan disiksa nanti di hari kiamat. Dan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang kalian telah ciptakan, apa yang telah kalian gambar. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Nah, dan tentunya manusia tidak akan mampu menghidupkan makhluk yang lainnya, karena manusia itu sendiri tidak bisa menghidupkan dirinya sendiri. Ya. Nah, tukang-tukang gambar tidak bisa menghidupkan dirinya sendiri. Ya. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya orang-orang yang membuat gambar ini, yaitu gambar makhluk hidup, ya, gambar yang bernyawa, hewan atau manusia, akan diazab di hari kiamat nanti. Ya, enam. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul kullu musawwirin finnar yuj'al lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun fayadzabu fi jahannam. Qala Ibn Abbas fa in kunta la budda fa'ilan fasna'is syajar wa ma la ruh fihi. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, setiap yang menggambar, setiap yang menggambar, nah, disiksa di neraka, akan dijadikan bagi untuknya dengan setiap apa yang dia menggambarnya. Jadi akan diwujudkan. Nah, orang yang menggambar tersebut akan diwujudkan, akan dijadikan sama dengan apa yang dia gambar sewaktu di dunia. Kalau dia menggambar ular, ya nanti dijadikan wujud dia jadi ular di neraka dalam keadaan disiksa. Kalau dia menggambar orang, ya dia akan dijadikan seperti itu. Kalau dia menggambar hewan, Allah wujudkan dia dalam bentuk hewan dan disiksa dalam neraka tersebut. Ya, nah. Fayu'adzibuhu fi jahannam. Maka dia disiksa di dalam jahanam. Berkata Ibn Abbas, maka jika kamu harus melakukan yang demikian, kamu harus menggambar, maka gambarlah pepohonan dan apa-apa yang tidak ada ruh padanya. Hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Ya, nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis yang lain, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man sawwara suratan fi dunya kulli fa'ayan fukha fiha ar-ruh yaumal qiyamah wa laysa binafihin. Muttafaqun alaih. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa menggambar satu gambar di dunia, maka dia dibebani untuk meniupkan ruh padanya di hari kiamat dan dia tidak bisa melakukannya. Barang siapa menggambar satu gambar makhluk hidup. Nah, satu gambar bernyawa berupa hewan ataukah manusia, maka dia akan dibebani. Nah, untuk meniupkan ruh padanya, dan dia tidak akan mampu. Ya, enam. Di dalam hadis yang lain, wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul inna shaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sungguh sekeras-keras manusia siksaannya nanti di hari kiamat adalah tukang-tukang gambar. Ya, orang yang menggambar. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya, enam. Taib. Di dalam hadis yang lain, wan Abi Thalhah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Muttafaqun alaih. Dari Abu Thalhah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidak akan masuk malaikat ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Ya, muttafaqun alaih. Maksudnya tidak akan masuk ke dalam rumah, nah, yaitu malaikat rahmah. Malaikat rahmah yang di dalam rumah tersebut ada anjingnya atau ada gambarnya, gambar makhluk hidup. Nah, Taib. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah Aisyah. Masuk dalam ke rumah Aisyah. Dan tiba-tiba mukanya Nabi berubah, merah padam, menunjukkan kemarahan. Aisyah radhiyallahu anha mengetahui bahwasanya di dalam rumah tersebut ada sesuatu yang tidak diridhoi, tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah bertaubat, mengatakan menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, asyadun nas adaban indallahi yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Yani ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah tersebut, di dalam rumah Aisyah tersebut ada tirai. Ada tirai yang ada gambar hewannya. Ada tirai, ada gambar hewannya. Kemudian wajah Nabi berubah, menunjukkan ketidaksukaan atau marah. Dan Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, sekeras-keras manusia, siksaannya di sisi Allah nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Saya dari hadis-hadis ini, dari keterangan-keterangan ini, maka wajib atas kita untuk menjauhi perkara ini. Menjauhi perkara ini. Orang-orang kalau mau berfoto tidak perlu ke studio foto, tapi cukup dengan HP kameranya, yang orang menyebutnya selfie. Siapapun bisa membuat fotonya sendiri atau foto orang lain. Fabarakallahu fikum. Maka bagi orang yang takut, orang yang bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala dan takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan menjauhi perbuatan tersebut. Memfoto dirinya sendiri atau memfoto orang lain. Atau memfoto hewan. Kayak itu sama. Itulah sama dengan membuat gambar. Barakallahu fikum. Perkara ini wajib atas kita untuk menjauhinya. Wajib atas kita untuk menjauhinya. Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap sepele. Bertakwalah, bertawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Baik, kita lanjutkan pada tanbihul afham. Kita dalam bab as-saum fis safar. Berpuasa ketika safar. Insyaallah kita akan baca hadis yang ke-183. Sebelum baca hadis yang 183, bagi ikhwah yang sudah menghafal hadis yang 182, تفضل أيقرأوا طيب بارك الله فيك طيب نقرأ إن شاء الله قال عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن رواحة رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. pada panas yang sangat, sehingga benar-benar seseorang di antara kami benar-benar meletakkan tangannya di atas kepalanya karena sangat panas. Dan tidak ada di tengah-tengah kami orang yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala, Arawi Abu Darda huwa Waimir bin Amir bin Qais Al-Ansari Al-Khajraji radhiyallahu anhu. Aslama ama Badrin wa hasuna islamuhu wa syahida ghazwata Uhudin wa ma ba'daha wa kana minal ulama'il hukama al-fudhala. Perawi hadis ini adalah Abu Darda, namanya Waimir bin Amir bin Qais Al-Ansari Al-Khajraji radhiyallahu anhu. Masuk Islam ketika perang Badar dan bagus Islamnya. Abu Darda menyaksikan perang Uhud dan perang-perang setelahnya. Abu Darda termasuk ulama pemerintah yang utama, ya, ukama. Ulamanya termasuk ulama para sahabat, ya, dan yang memiliki keutamaan. Yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala huwa hakim ummati. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia adalah, yakni Abu Darda adalah hakim umatku. Tapi ini biasanya dalam ilmu mustalah hadis, ilmu mustalah hadis, kalau dengan bentuk majhul yurwa, ya, ini biasanya menunjukkan hadis tersebut dhaif, ya, lemah. Ya, naam. Taib. Wa qala Mu'adz bin Jabal, iltamisu al-ilma 'inda arba'ah. Fa dzakara minhum Aba Ad-Darda. Berkata Mu'adz bin Jabal, carilah oleh kalian ilmu pada empat orang. Disebutkan di antara empat orang tersebut adalah Abu Darda. Ini menunjukkan keutamaan Abu Darda. Abu Darda adalah orang yang berilmu. Wa kana lahu kalimatun katsiratun fil hikami minha qauluhu ma ahwanul khalqi alallahi idza hum adau amrahu. Dan Abu Darda memiliki perkataan-perkataan yang banyak dalam masalah perkataan-perkataan yang bijak, ya, perkataan-perkataan yang bijak. Nah, di antaranya adalah Abu Darda mengatakan ma ahwanul khalqi alallahi idahum adau amrahu. Nah, betapa sangat ringan atas Allah apabila mereka, itu manusia, apabila mereka menyia-nyiakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, betapa sangat ringan atas Allah apabila mereka menyia-nyiakan perkara atau perintah-perintah Allah. Nah, wa qalu idza inna abghadha ilayya an udlima man la yasta'in alayya ila Allah. Dan wallahualam perkataan yang kedua ini ya. Artinya ya enam nanti dimurojah kembali karena pada bagian akhirnya enam kalau salah menerjemahkan berkaitan dengan ya akidah ya enam jadi enam harus benar menerjemahkannya ya. Jangan sampai keliru. Qala fihi Muawiyah radhiyallahu anhu Abu Darda minal fuqahai wal ulama'i alladzina yasfuna minad da'i. Berkata Muawiyah tentang Abu Darda. Abu Darda termasuk fuqaha dan ulama. Yang mereka fuqaha dan ulama tersebut menyembuhkan penyakit-penyakit. Ya, menyembuhkan penyakit-penyakit. Da'i. Wa wallahu qada'a Dimaski fi khilafat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa mata fiha sanata isnatain wa thalathin. Abu Darda dia manahi atau memegang nam sebagai hakim di Dimaski, ya, di Damaskus pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan meninggal di Damaskus tersebut pada tahun 32 Hijriah. Nah, maudul hadis, pembahasan hadis ini hukmun shaumi Ramadan fis safar. Hukum berpuasa di bulan Ramadan ketika safar. Naam. Syarul kalimat penjelasan kata-kata yang ada dalam hadis ini. Abdullah bin Rawahah wa Abu Muhammad bin Rawahah bin Tha'labah Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu anhu minas sabiqina al-awwalina minal ansor. Abdullah bin Rawahah kunyahnya adalah Abu Muhammad bin Rawahah bin Tha'labah Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu anhu termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Ansor. Itu dari kalangan penduduk Madinah. Wa huwa ahadun nuqaba Lailatul Aqabah. Dan dia salah seorang pemuka dan ketika baiat Aqabah. Wa syahida ghazwat Badrin wa ma ba'daha. Dan Abdullah bin Rawahah mengikuti atau menyaksikan perang Badar dan perang-perang setelahnya. Wa kana syairon majidan. Abdullah bin Rawahah adalah seorang penyair yang masyhur, seorang penyair yang bagus. Ya. Di sini beliau Syekh membawakan beberapa syairnya, ya. Tapi afwan, ya, ana tidak bisa menerjemahkannya. Ya, nah. Karena terkadang syair itu berbeda Jadi maknanya banyak, ya, Jadi, nah, mungkin nanti dimerojah kembali. Istashhada fi ghazwati Mu'tah fi Jumadil Awal sanata 80 minal hijrah. Abdullah bin Rawahah meninggal dunia, ya, mati syahid insyaallah meninggal dunia. Naam. Ketika perang Mu'tah. Naam. Pada bulan Jumadil Awal tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah. Kharajna ay minal Madinah musafirin. Kharajna kami keluar, yaitu kami keluar dari Madinah nam dalam keadaan bersafar. Wala yasihu ay yakuna dzalika fi ghazwati Badrin li'annaha qabla islami Abi Darda. Wala fi ghazwati Fath li'annaha ba'da istishhad Abdullah bin Rawaha. Dan tidak benar kalau safar tersebut nam ketika perang Badar. Karena perang Badar itu terjadi sebelum Abu Darda masuk Islam. Dan tidak pula atau tidak benar pula safar tersebut ketika perang atau penaklukan Mekah. Karena nam terjadinya penaklukan Mekah itu adalah setelah meninggalnya Abdullah bin Rawaha. Ya, nam. Taib. Harun huwa wahjus syamsi fi ayyamil qaid. Harun, harun, ya. Panas. Yaitu kilauan matahari di hari-hari yang sangat panas. Ya. Di hari-hari yang sangat panas. Syadidun ay qawiyul hararah. Syadid yaitu sangat panas. Sangat panas. Hatta harfu ghayah. Hatta adalah huruf nam yang maknanya terakhir atau puncak. Inkana in mukhaffafah minatsaqilah al-musyaddadah allati litaukid in disebutin mukhaffafah yaitu in yang tidak ditasydid, tidak di fathah tapi in disukun, ya, diringankan dari yang diberatkan, yaitu yang diberatkan itu yang ditasydid. Tulisan alif dan nun bisa dibaca in atau inna. In disukun atau inna. Nunnya ditasydid dan di fathah. Ya. Kadang kalau tidak ada hamzahnya tertulis di bawah alif, kadang dibaca ana atau an. Ya. Nah, sehingga kadang di dalam kitab-kitab dijelaskan ini dibaca in atau inna atau an atau ana, ya, atau anna. Nah, penjelasannya berupa in mukhaffafah, ya, minatsaqilah. In ini diringankan dari yang diberatkan, yakni tidak ditasydid. Sehingga jangan dibaca inna kana. Tapi dibaca in kana. Ya. Anam. Allati litaukid yang maknanya adalah taukid, penguat. Jadi, sungguh atau sesungguhnya atau benar-benar. Naam. Wa ismuha dhamiru syan mahdhufun wa taqdir innahu kana. Dan isimnya adalah dhamir syan. Dhamir syan yang dibuang dan takdirnya kalau diwujudkan adalah innahu kana. Yahunya dibuang. Ya. Jadi kalau antum belajar nahu nanti ada isim kana dan khobar, isim ina dan khobar ina. Atau ada isim kana dan khobar kana, ya, dan seterusnya. Tayib. Ahaduna al-wahid minna. Ahaduna yaitu salah seorang di antara kita. La yadau bi fathil lam allati litaukid. La yadau dengan memfathah huruf lam yang maknanya untuk taukid, untuk penguat. Ya. La yadau itu adalah dua kata. Itu lam, lam taukid dan yadau. Ya, yadau itu asal katanya dari atau filmannya adalah wadoa. Wadoa yadau. Ya, nah. Sehingga lamnya di sini dijelaskan adalah di fathah, bukan di kasroh, bukan li, tapi la. Ya. Nam. Yang mananya taukid. Mana juga penguat, ya, benar-benar meletakkan. Wal jumlatu khobaru kana, dan jumlah atau kalimat la yadau adalah khobar kana. Ya, khobar kana. Yadahu kafahu. Yad tangannya, yaitu telapak tangannya. Ya. Ala ra'sihi fawqa ra'sihi yakihi minasyams. Di atas kepalanya, meletakkan tangan di atas kepalanya, ya. Ala fawqa. Ala dengan fawqa sama artinya. Di atas, nam kepalanya melindungi kepala dari panas matahari. Yakihi melindungi kepala dari matahari. Min siddatin, min kuwatin, wa min lita'lil. Min siddatin, itu min kuwatin, ya, karena kuatnya panas matahari. Dan min di sini menjelaskan sebab atau alasan, ya. Min di sini menjelaskan sebab atau alasan, ya. Karena sangat panasnya matahari, ya, sehingga apa? Diletakkan tangan di atas kepala. Ya, enam. Jadi min itu memiliki banyak makna. Ada min ibtidaiyah, min yang maknanya permulaan. Ya. Ada min alasan yang menyatakan alasan ataupun sebab, ya. Ada min yang merupakan bagian. Maknanya merupakan bagian. Ya, dan seterusnya. Ini pada pelajaran nahwu. Ya, pada pelajaran nahwu. Al-harru ay harus syi'ai asyams. Al-haru yaitu panas sinar matahari. Wa ma fina shaimun, tidak ada di tengah-tengah kami orang yang berpuasa, ai ahadus shaim, seorang pun yang berpuasa. Naam. Ini penjelasan kata-kata yang ada dalam hadis ini. Fa insyaallah taala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.